Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan insyaallah taala dari tafsir surat Al-Hasyr yang lalu pada ayat ke-8 dan ke-9. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan terkait dengan harta baik, salah satu di antara harta yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan untuk umat ini, ya, ada dua diambil dari musyrikin, ghanimah dan baik, dan ada satu dari muslimin yaitu zakat. Zakat dipungut dari muslimin, ya, dan itu bagi yang mampu, dan ghanimah dan fi' dalam al-jihad, dan tentunya jihad yang memang sesuai dengan ketentuan syariat, bukan jihad palsu, bukan terorisme atau yang semisalnya. Ya. Ketika setelah al-jihad ada amwalul kuffar, harta-harta dan aset mereka, Allah halalkan bagi umat ini, ya. Dan itu termasuk keistimewaan diberikan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis "Utitu khamsan lam yu'ta kunna ahadu minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara tidak diberikan kepada para nabi satupun sebelumku, salah satunya "wa uhillat li al-ghanaim." Dihalalkan bagiku ghanimah. Baik. Dan harta fi' ini para ulama rahimahullah menyebutkan secara umum dia dibagikan kepada masalihul muslimin, kemaslahatan muslimin, ya. Alhasabi ma yarahul imam, sesuai dengan keputusan kebijakan pimpinan. Seperti apakah itu menggaji para hakim, al-qudat, muadzinin, ya, imam-imam masjid, ulama, fuqaha, baik, dan seterusnya. Kemarin telah kita baca di antara sifat muhajirin lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang mereka diusir dari rumah mereka, kampung halaman mereka, meninggalkan harta benda mereka, ya, bataguna fadlan minallah wa ridwana, mengharap fadilah dari Allah dan keridhaannya, wa yansurunallah wa rasulah, membela Allah dan rasulnya, ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur, ya. Kemudian di ayat yang setelahnya Allah puji golongan yang kedua yaitu al-ansar walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, dan orang-orang yang mempersiapkan negeri dan keimanan, min qablihim, sebelum mereka, sahabat muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke kampung mereka, wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu, dan mereka tidak mendapati adanya kedengkian di dalam dada-dada mereka atas nikmat yang diberikan kepada saudara mereka muhajirin. Wa yuziruna ala anfusihim, bahkan mereka mendahulukan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sendiri sedang kekurangan. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dijaga dari kepelitan dirinya, kebakhilan, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullah, qala wala yajiduna fi sudurihim hajah, sampai situ ya. Di antara sifat golongan Ansar, sahabat Ansar yang kita disyariatkan untuk mengikuti jejak mereka, akhlak yang baik, sifat-sifat mulia, muhajirin maupun ansar. Nah, ini ketika Allah menyebutkan sifat golongan ansar, yuhibbuna man hajara ilaihim, ya, alladzina min jumlati awsafihim aljamila annahum yuhibbuna man hajara ilaihim. Di antara sifat-sifat mereka yang bagus, Allah sebutkan yuhibbun, mereka mencintai man hajara ilaihi, orang-orang yang hijrah ke tempat mereka, sahabat muhajirin. Wa hadza li mahabbatihim lillahi wa li rasulih. Ya. Ini atas dasar mereka awalnya mencintai Allah dan Rasulnya, ahabbu ahbabahu, maka mereka pun mencintai orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Itu konsekuensi. Makanya dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, hubbul ansari minal iman wa bughduhum nifaq. Ya. Ya. Bahwasanya mencintai sahabat-sahabat Ansar termasuk bagian keimanan, sementara membenci mereka adalah kemunafikan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu sahabat Ansar mencintai kalangan muhajirin. Diterangkan oleh para ulama, kalau disebutkan keutamaan hasungan mencintai sahabat Ansar, maka mencintai kalangan muhajirin min babi aula, lebih layak lagi, karena muhajirin afdol daripada golongan Ansar. Kalau golongan Ansar saja kita dihasung untuk mencintai mereka, ya, apalagi muhajirin, begitu. Jadi sering dalam Al-Quran itu memberikan qiyasul aula, ya, melarang mengatakan ah, ya, atau uf kepada orang tua, wala takul lahum uf, wala tanharhum, dan jangan kau bentak mereka. Tidak disebut la tadribhum, jangan kau pukul mereka. Tidak disebut. Tapi cukup dalilnya disebutkan jangan kau bentak mereka, apalagi memukulnya. Bentak saja tidak boleh. Ini namanya qiyasul aula. Baik, disebutkan golongan Ansar, mereka pun mencintai siapa yang Allah dan Rasulnya cintai, muhajirin. Dan termasuk lihat sahabat-sahabat yang disebut dalam satu hadis, 10 sahabat pemetik jadi surga, Abu Bakar bin Jannah, Umar bin Jannah, Utsman bin Jannah, terus ya, disebutkan mereka ahli jannah. Dan Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi selesai, la tu'dzuni fi Abi Bakar, jangan pernah kalian menyakiti aku, ya, tentang perkara Abu Bakar. Jangan menyakiti Abu Bakar kalau tidak ingin menyakiti aku, menyakiti Rasulullah SAW. Maka para sahabat Ansar mencintai pihak-pihak yang Rasulullah SAW cintai, ya, para sahabatnya dan kalangan muhajirin. Wa habbu man nasara dinahu, dan mereka mencintai muhajirin, ya, karena mereka termasuk orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kemudian di dalam ayat ini dilanjutkan sifat golongan Ansar yang lain, Allah katakan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, ai la yahsudunal muhajirin ala ma atahumullahu min fadlih. Maknanya bahwa golongan Ansar yang dikatakan tidak di, mereka tidak menjumpai dalam dada mereka ada suatu, ya, kepentingan atau yang disebut hajat dari apa yang diberikan kepada muhajirin. Maknanya ai la yahsudunal muhajirin, mereka tidak pernah hasad, mereka tidak pernah iri dengki terhadap muhajirin, ala ma atahumullahu min fadlih, terhadap nikmat karunia yang Allah berikan kepada mereka muhajirin. Wa khassahum bihi minal fadaili wal manaqib allati hum ahluha, dan Allah telah mengkhususkan, mengistimewakan mereka muhajirin, ya, diberikan berbagai kelebihan, ya, fadail berupa keutamaan-keutamaan, manaqib, ya, perangai-perangai yang memang mereka ahlinya. Wa hadza yadullu ala salamati sudurihim, yang memang mereka pantas, orang mulia, ya, dan ini menunjukkan keselamatan dada-dada mereka, keselamatan qalbu golongan Ansar. Wa intifa'ul ghilli wal hiqdi wal hasadi anha, ya, selamat, terbebas dari dengki, dari dendam dan iri, ya, terhadap saudara-saudara mereka. Dan ini termasuk sifat ahli jannah. Dan kelak ahli jannah atau orang-orang di dalam jannah, ya, wa naza'na fi sudurihim min ghillin ikhwana, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami akan cabut dari dada-dada mereka kedengkian. Di jannah tidak ada lagi orang iren, tidak ada lagi orang serik ataupun dengki. Ikhwana, dan mereka ini adalah bersaudara di sana jannah. Wayadullu dzalika ala anna al-muhajirin afdal min al-ansar. Ayat itu juga, ayat ini menunjukkan bahwasanya sahabat muhajirin itu afdal, lebih utama daripada sahabat-sahabat ansar. Li'anna Allah qaddamahum bidzikri, karena Allah telah mendahulukan mereka dalam penyebutan. Ayat ke-8 kan lil fuqara'i muhajirin, muhajirin dulu baru disebut golongan ansar pada ayat ke-9, ayat setelahnya walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, itu golongan ansar. Sementara muhajirin di ayat sebelumnya disebut lebih dulu. Ini pendalilan kata Syekh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan lebih kepada muhajirin dan mereka afdal daripada ansar. Allah sebutkan mereka lebih dulu. Wa akhbara annal ansara la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Sisi kedua yang menunjukkan muhajirin lebih utama, bahwasanya sahabat-sahabat golongan ansar tidak mendapati adanya hasad, tidak merasa iri, dengki terhadap karunia yang Allah berikan kepada saudara-saudara mereka muhajirin. Berarti menunjukkan apa? Padalla ala anna Allah ta'ala atahum ma lam yu'ta atau ma lam yu'ti ala ansara wa la ghairah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka golongan muhajirin malam yu'til ansar, apa-apa yang tidak Allah berikan kepada sahabat ansar. Wala ghairahum, tidak juga Allah berikan kepada golongan selain mereka. Al-ansar, tidak al-ansar, tidak yang lainnya, tetapi Allah berikan ke muhajirin. Wali annahum jama'u bainan nusrati wal hijrah. Dan yang ketiga, karena golongan muhajirin telah menjamak, mengumpulkan antara dua amalan besar, nusrah dinillah, nusrah Rasulullah, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Allah, wal hijrah, dan berhijrah. Ini dua amalan besar ya, yang mana tidak bisa dilakukan oleh setiap ya ini orang biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari ketika di awal dimusuhi dakwah beliau, dan dalam hadis Abu Hurairah, ja'al Islamu ghariban, dulu Islam di awal dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariban, kelak di akhir akan kembali asing, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang asing tersebut ya. Itu Nabi mencari pendukung lebih-lebih setelah meninggal pamannya, dikhawatirkan ada ini itu. Man ansari ilallah ya, mencari siapa pembelanya. Sebagaimana dulu Nabi Isa alaihissalam mencari para pendukung, dan kemudian yang mengikuti beliau di antaranya Hawariyun ya. Ya, nahnu ansarullah, kamilah ansarullah, para penolong Allah. Hawariyun, para sahabat setia Nabi Isa alaihissalam. Maka begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari pendukung, orang-orang yang siap ya. Kemudian ada baiat Aqabah pertama, baiat Aqabah kedua, dan seterusnya. Mereka siap mati membela Rasulullah SAW. Bukan urusan sepele. Ya, sampai dicegat sebagian teman mereka. Mahlan ya kaumi, mahlan. Pelan-pelan wahai kaumku, pikir dulu. Kalau kalian berbaiat dengan orang ini, dengan beliau. Latuqatilunnal Arab, watuqatilunakum. Kalian akan memerangi seluruh bangsa Arab, dan mereka pun memerangi kalian. Atau sebagaimana itu yang disebutkan. Ya, karena ini dianggap menyelisih ajaran nenek moyang, dianggap agama baru dan seterusnya, yang menyelisih yaitu keyakinan mereka paganisme, keyakinan terhadap sekutu-sekutu tandingan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Maka para sahabat Ansar ya, mereka membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siap membela, menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu sahabat Al-Ansar. Adapun muhajirin demikian menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di Madinah. Demikian pula sejak sebelumnya mereka berusaha dengan sebisa mungkin ya, mereka kajian di rumah sahabat Al-Arqam di situ di Bukit Safa dan seterusnya. Kemudian terus mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhijrah dulu awal di Habasyah, kemudian berpindah ke Madinah. Maka mereka juga menolong dan membela Rasulullah SAW. Dan dalam jihad mereka yang berputar di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengitari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rang satu melindungi jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusrah tentunya, wal hijrah, dan mereka juga berhijrah, dan semuanya ada kemuliaan dan keutamaan. In tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum, jika kalian menolong Allah, Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ya. Dan tentunya menolong Allah, menolong syariat Allah subhanahu wa ta'ala, membelanya, mendakwakannya, butuh padanya ilmu agar supaya orang tidak salah dalam pembelaan. Dia membela suatu perkara yang dia sangka itu hak padahal batil, maka butuh padanya ilmu. Jangan sampai seorang sudah berkorban, ya, siap mati melakukan atau aksi ini itu dan membela, melakukan pembelaan ini itu tanpa ilmu. Maka butuh betul-betul padanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan berbuat. Ya. Nasr betul-betul membela, menolong, ya, di atas ilmu. Sebab nusrah wal hijrah keduanya adalah termasuk di antara amalan-amalan besar dari ibadah, dan ibadah tidak diterima kecuali di atas asas ikhlas tauhid, ya, mengisahkan Allah, ikhlas lillah, dan yang kedua mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam, meneladani tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya mereka dulu seperti menghancurkan patung Uzza, patung Manat, ya. Ada sahabat Abu Sufyan, ada sahabat Khalid bin Walid, itu ya setelah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini mana dulu, ini bagaimana, ini kirim kemana, ya. Situ ada pimpinan, ada waliul amr, ada pihak yang berwenang. Ya kalau melakukan alhamdulillah, kalau tidak bukan tanggungan kita. Bukan kemudian tiap-tiap orang melakukan, ya, semua apa yang dia pandang itu apa sekiranya sesuai dengan syariat, tapi tidak menerapkannya sesuai dengan syariat. Bahasanya itu bener ning ra bener. Ya, benar, tapi belum tepat atau tidak apa pas dilaksanakan di saat itu. Ada seorang mau berkorban, tapi di tempat dia bernadar, ya Rasulullah, ini nadartu an anhara ibilan bi buana, aku bernadar menyembelih unta di tempat namanya Buana. Nabi tanya, hal fiha idun min ayadin jahiliyah, apakah di situ ada perayaan-perayaan jahiliyah, mereka biasa merayakan di situ, ada ritual mereka biasa mengerti atau peringatan di situ atau tidak? Ya, tidak ada. Apakah biasa di situ disembelih dengan sembelian-sembelian untuk selain Allah? Tidak ada yang sesajen atau yang lain? Tidak ada. Maka idan aufi binadri, kalau begitu penuhi nadar, silakan. Ya, sembelih di sana. Mafhumnya apa? Kalau di situ ada, tentu yang demikian tidak boleh dan tidak tepat. Padahal kan dia ikhlas. Padahal dia kan niat menyembelih lillah. Tapi karena di tempat yang biasa dipakai bukan nyembelih untuk Allah, dipakai ritual-ritual yang terjadi padanya syirik kepada selain Allah, meskipun dia niat ikhlas, disangka oleh orang tidak demikian. Ini menunjukkan beberapa hal adanya bahasanya penerapan, ya, syariat tatbikus sunnah itu juga wifqis sunnah, juga yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai letterless zahirnya, ya. Misalnya Nabi sebut, ya, syariku au gharibu, ya, ya, madeplah timur atau barat kalau buang hajat, ya. Jangan ngadep kiblat ataupun belakangi. Ala khilaf di antara ulama haram atau makruh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Semua asal madep ngidul antara timur sampai barat itu semuanya kiblat. Karena memang kiblatnya Nabi ngadep selatan. Nabi di Madinah, Mekah di selatan. Madepnya kiblatnya ke selatan. Apakah kemudian wah ini Nabi sebut antara timur dengan barat kiblat, ya, berarti asal hadap ke sini ini semua kiblat. Apa begitu? Kiblat kita beda, kiblatnya barat. Maka ini butuh mendalami apa ilahnya, apa maknanya, ya, yang dimaksud. dan bukan, asal yaitu seorang mencomot, mengambil nas dalil, kemudian dia terapkan dengan serampangan. Maka disitulah butuhnya tafsir ulama al-sunnah, butuh disitu yang kita baca, kita pelajari, begitu pula syarah hadis dan seterusnya. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah wa qawluhu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Mereka mendahulukan atas diri mereka sendiri meskipun mereka kesulitan. Ait wa min awsafil ansar, yaitu maksudnya di antara sifat-sifat sahabat Ansar, allati faqu biha ghairahum, yang membuat mereka unggul, melampaui yaitu amalan orang-orang selain mereka. Wa tamayyazu biha 'ala man siwahum, mereka menjadi teristimewakan dengan selain golongan mereka, adalah al-izar wa huwa akmalu anwa'il jud, yaitu izar, mendahulukan orang lain. Wa huwa akmalu anwa'il jud, dan inilah termasuk yaitu jin dari jenis-jenis kedermawanan yang paling sempurna. Menyumbang, berdermawan, membantu orang, itu banyak macamnya. Yang paling utama adalah izar. Ya, wahwal ita bimuhabin nafsi min al amwali wa ghairiha. Ketika jiwa itu mencintai, menyenangi harta dan dia sedang membutuhkannya, wabadlu halil ghair, tapi diberikan kepada orang lain, ma'al hajati ilaiha, padahal dia juga butuh. Bal ma'ad darurati wal khasasah, bahkan dalam kondisi sempit dan kesulitan. Maka ini yang paling sempurna, subhanallah, yaitu sahabat-sahabat Al-Ansar. Ya. Maka ya disebutkan salah ada tiga perkara yang siapa terkumpul padanya kadistak malal iman, ya, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Ya, satunya itu, ya, yaitu apa namanya al-infaq, ya, memberikan nafkah saat ya sempit, nafkahkan saat dia juga membutuhkannya. Ini betul-betul pada tingkat kesempurnaan. Wa hadza la yakunu illa min khuluqi zaki, illa min khuluqin zakiyyin wa mahabbatin lillah. Akhlak seperti itu, ya, atau perbuatan itar mendahulukan orang lain seperti itu, tidak mungkin terjadi kecuali dari akhlak orang yang suci, yang bersih, tulus, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimatan ala mahabbati syahwatin nafsi wa ladzatiha. Dia mendahulukan kecintaan terhadap syahwat dirinya sendiri dan kelezatannya. Wa min dzalika qissatul ansari alladzi nazalatil ayatu bisababihi hina athara dhaifahu bi ta'amihi wa ta'ami ahlihi wa auladihi wa batu jia'an. Dan di antara contoh dari perbuatan itar tersebut adalah kisah sahabat Ansar, yang mana turun ayat ini diantaranya adalah karena sebabnya, ya, di mana kisah seorang Ansari tersebut, dia athara dhaifahu, dia mengutamakan yaitu tamunya, bi ta'amihi, dengan hidangan, ya, wa ta'ami ahlihi, makanan dia yang seharusnya menjadi makan malam dia, ya, dan juga ta'ami ahlihi, makanan keluarga dia, wa auladihi, yang seharusnya menjadi makanan anak-anak dia, didahulukan untuk tamunya, wa batu jia'an, sementara mereka dalam kondisi melewati malam tersebut dalam kondisi lapar. Melewati malam tersebut dalam kondisi lapar. Demikian disebutkan di antara kisah sahabat Ansar dan keluarganya tersebut. beberapa sifat, beberapa hadis riwayat dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, praktek daripada sifat Al-Ansar dalam hadis-hadis ini. Yang pertama tadi, mereka tidak hasad, iri, dengki kepada orang lain. Ini kisah juga seorang Ansari yang pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya, diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. Ini riwayat Ahmad dinukil dengan sanadnya oleh Ibnu Katsir. Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saat itu kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala yatla'u 'alaikum al'an rajulun min al-jannah. Sebagai lafaz menyebut akan keluar min hadzal fath, dari gang ini, seseorang dari penghuni surga. Fatala rajulun min al-ansar tanaddafa lihyatahu min wudhu'i qad ta'allaqana 'alaihi bi yadihi shimal. Maka keluar seseorang yang menetes-netes air dari jenggotnya bersih ya, dari wudu, kemudian dia menenteng dua sendalnya dengan tangan kirinya ya. Dan terus sampai diikuti sahabat, yaitu untuk melihat seperti apa perbuatan dia dalam di rumahnya, sampai satu hari, dua hari, terus ternyata kok biasa-biasa saja. Sampai ditanya hari ketiga ya, sampai kemudian sahabat yang menginap, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As ya, yang mengikuti ya, ya, kemudian menceritakan hajatnya, karena aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya memuji ya, orang ini, ghaira anni lam asma'hu yaqul illa khaira ya, disebutkan ya Abdullah lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajar walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka thalatha mirar. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As sempat beralasan dengan masalah rumah ya, saya butuh di tumpangan ya, minta izin nginep di situ, silakan nginep sampai 3 hari. Kemudian dia berterus terang, sebenarnya tidak ada masalah apa-apa dengan rumah saya, tetapi saya pernah mendengar Nabi mengatakan ya tala'u alaikumul an rajulun min al-jannah, akan keluar pada kalian seorang penghuni jannah. Maka ketika aku lihat, maka demikian ternyata engkau fatala ta'anta ya. Kemudian aku ikut ke tempatmu, tidak aku lihat, aku perhatikan kau tidak memiliki amalan apa-apa. Ma huwa illa mara'ait ya. Maka ketika ditanya, apa yang membuatmu sampai derajat seperti itu? Tidak ada aku lakukan kecuali seperti yang kau lihat ya. Falamma wallaita ja'ani, maka ketika aku mau pulang, Abdullah bin Abbas dia memanggil aku. Kemudian dia mengulangi, ma huwa illa ma ra'aitu, tidak lain kecuali seperti yang kau lihat, ghaira anni la ajidu bi nafsi li ahadin minal muslimina ghisyan. Hanya saja aku tidak pernah merasa dengki terhadap seorang pun muslimin ya. Ya. Atau menipu, tidak pernah melakukan tipuan terhadap satu pun muslimin, wala ahsudu ahadan ala khairin atahullahu iyah, dan aku tidak pernah iri dengki terhadap seorang pun yang Allah berikan kepadanya nikmat ya. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la tutaq, inilah yang menyebabkan kau sampai derajat itu, dan inilah yang sulit, inilah yang sulit, ini yang hasad dari iri dengki. Tidak pernah dia merasa iri dengki terhadap orang lain yang mendapat nikmat. Tapi sifat yang lain yang disebutkan kisah ini tadi, izar ya, ada kisah golongan sahabat Ansor yang lainnya lagi. Dan ini bukan bermakna yaitu sahabat Ansor saja, beberapa muhajirin juga demikian, mereka bersedekah, ada yang separuh hartanya, ada yang seluruh hartanya. Utsman membeli sumur untuk muslimin, menyiapkan pasukan sekian banyak untuk berangkat ya, berjihad. Tentunya golongan muhajirin pun juga banyak. Namun ya, ini diantara contoh sahabat Ansar yang disifati ya, dengan seperti dalam ayat ini ya. Ada suatu kisah disebutkan Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya dinukil oleh Ibnu Katsir, sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan atarajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ya Rasulullah asabanil juhud, wahai Rasulullah aku tertimpa kesulitan. Farsala ila nisaihi falam yajid indahunna syai'a, Nabi menanyakan ke istri-istrinya, kan banyak, Fulan ada apa? Fulan ada apa di rumah? Ada enggak ini? Enggak ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baru setelah itu Nabi menawarkan ke sahabat. Artinya ini hukum asal, kalau kita bisa bantu, bantu. Ternyata tidak ada, maka Nabi menawarkan kepada para sahabat, ana rajulun yadhifu hadhihi lailah rahimahullah, tidakkah ada seseorang yudhif yang siap menjamu tamu ini untuk malam ini saja, semoga dia dirahmati oleh Allah. Faqama rajulun minal ansar, berdirilah salah seorang dari kalangan ansar. Qala ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, langsung bersegera bangkit. Fadhahaba ila ahlihi, dia pun pergi ke keluarganya. Faqala li imraati dhaifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la tadakhirihi syai'a. Ini dia menceritakan ini adalah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau simpen apapun, yang ada keluarkan semua. Sampai demikian. Faqala wallahi ma indi illa qut sabiyya. Tidak ada. Baru tidak ada kecuali hanya makanan anak-anak kita. Cuman ini anak makanan anak-anak kita. Qala fa idza arada sabiyya al-asya. Maka ketika anak-anaknya mau makan malam, fanawwimihim. Ya, kata suaminya, kalau anak-anak kita mau tidur, mau makan malam, ya, coba diselimut, tidurkan mereka. Wa ta'ali fa'adfi as-siraj. Dan kemarilah dan matikan lampunya. Fanatwi butunana al-lailah. Kami lipat perut kami malam itu, ya, dan dimatikan lampunya sehingga tamunya merasa mereka anak-anak sudah tidur, ya, dan sudah kecukupan. Fa'altu, aku pun lakukan. Tsumma ghada ar-rajul, diberikan ke tamunya, ya, tamunya makan dan merasa tuan rumah semua sudah makan, ya. Sampai pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji, laqad ajaballahu azza wa jalla. Tapi pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad ajaballahu al-dhahika min fulan wa fulana. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah takjub atau tersenyum atau tertawa dari fulan dan fulana, apa yang dilakukan oleh sahabat Ansar dan keluarganya dalam menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut, dalam kondisi mereka juga kondisi sempit. Anzalallah, maka Allah turunkan ayat ini, wa yudhiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Mereka mendahulukan, ya, saudara mereka sekalipun mereka sendiri ada kesempitan. Dan di dalam ayat-ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga memuji secara global, ya, orang-orang yang memberikan harta mereka, entah itu makanan atau yang lainnya, dalam keadaan mereka menyukainya. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, ya, mereka orang-orang yang memberikan makanan yang mereka sukai, mereka berikan. Wa atal mala ala hubbihi, memberi, orang yang memberikan harta mereka, baik itu pakaian, obat atau uang, yang mereka sendiri menyukainya. Dan ini termasuk tanda keimanan. Maka disebutkan dalam hadis, as-shadaqatu burhan, sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti iman. Karena tabiat manusia mencintai harta, ya. Dan harta yang ia cintai itu ternyata ia tak lupakan, ia bagikan ketika ada orang membutuhkannya. Dan kesempurnaan syariat agama kita alhamdulillah menghasung pada perkara, tiap perkara yang baik. Tidak ada perkara baik kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan dan praktekkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama buitu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita tahu hal ini adalah akmalu anwa'il jud tadi. Disebutkan Syekh, di antara jenis-jenis kedermawanan yang paling sempurna. Artinya dia tidak wajib, tapi siapa melakukannya sebagai menunjukkan kesempurnaan imannya. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih, Nabi mengatakan, afdhalus shadaqah juhdul muqil. Seutama-utama sedekah bukan nilainya, tapi yang dikeluarkan oleh orang yang sulit, juhdul muqil. Dia sendiri pas-pasan dia keluarkan. Mungkin yang ini keluarkan 1 juta enteng, tapi yang itu keluar 100 ribu saja, subhanallah, karena gajinya sehari aja belum cukup 100 ribu. Dia keluarkan 100 ribu ketika saudaranya sedang kecelakaan atau butuh, dia keluarkan. Yang itu nyumbang 1 juta, ya. Ada yang butuh, tapi 1 juta, ya, dia mudah. Maka yang lebih afdal di sisi Allah bukan nominalnya, tapi yang dikeluarkan oleh juhdul muqil ini. Tapi kita lanjutkan, kemudian disebutkan oleh Syekh Sa'di, wal itsar wa aksul azarah. Itsar kebalikan dari azarah. Fal itsaru mahmud, kalau itsar itu mendahulukan orang lain terpuji, wal azara, adabun azara semenang-menang, madmumah itu tercela, li'annaha min khisalil bukhli wa syuh, karena itu termasuk perangai pelit dan bakhil ya. Dan bahkan sahabat dinukilkan mereka ada yang mau meninggal, beberapa orang mereka butuh minum, kemudian diberikan minum, melihat saudaranya sedang sekarat butuh minum, maka sahabat ini berikan ke fulan, mau datangi ke sana, sana juga menyerahkan, butuh, lihat sana ada yang lebih butuh, kasihkan ke fulan, fulan butuh. Baru putar ke orang ketiga, saya lupa 3 orang atau 4 orang ya, mutar sampai ke orang yang mau dituju ya, dia menolak, berikan, mau kembali ke orang yang pertama didatangi sudah meninggal, mau datangi orang yang kedua ternyata sudah meninggal. Dan demikian sebagai izar yang ada pada mereka luar biasa, suatu kaum ya yang luar biasa Allah pilihkan. Allah melihat hati-hati para hambanya dan Allah mendapati hati terbaik adalah hatinya para sahabat radhiyallahu taala majma'in. Maka lancang dan sungguh ya bejat orang yang menghina sahabat. Sungguh lancang ya orang yang menghina menjatuhkan sahabat seperti kalangan Syiah waliyadzubillah. Betul-betul tidak tahu kadar para sahabat. Kita lanjutkan, wa man ruziqal itharu faqad wuqiya syuhha nafsi. Barang siapa diberikan rezeki berupa sikap itar mendahulukan orang lain, faqad wuqiya syuhha nafsihi. Ya. Maka sungguh dia telah dipelihara dari kebakhilan jiwanya. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sementara Allah menjanjikan barang siapa yang dijaga dari kepelitan dirinya, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang bakal beruntung. Wa wiqayatu syuhhi nafsi yashmal wiqayataha asyuh fi jami'i ma umira bih. Dan dijaga dari kebakhilan jiwa itu mencakup segala macam bentuk kepelitan jiwa dalam setiap perkara yang diperintahkan. Bukan hanya dijaga dari bakhil menyerahkan uang, tapi fa innahu idza wuqiyal abdu syuhha nafsi, kalau seorang hamba sudah dijaga oleh Allah dari sikap bakhil terhadap dirinya, samahat nafsuhu bi awamirillah wa rasuli, akan semakin longgar, lapang dirinya menerima dan menjalani perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang lain, bukan hanya dalam infak dan sedekah. Fafa'alaha ta'ian munqadan munsyarihan biha sadru, dia akan kerjakan amal ibadah, entah itu nyapu, entah itu ngepel, entah itu mengantarkan tamu, memuliakan tamu, orang tuanya, atau berbagai macam ketaatan, carikan nafkah, dia lakukan dengan penuh ketaatan, ketundukan, longgar lapang dadanya, tidak sesek. Wasamahat nafsuhu bitarkihi manahallahu anhu, dan akan longgar pelong jiwanya dalam meninggalkan larangan Allah. Wa in kana mahbuban linafs, meskipun itu disukai, dia suka, tapi itu maksiat, dia tinggalkan. Sabar, nanti dapat yang lebih baik insyaallah. Tad'u ilaih wa tattali'u ilaih, jiwanya mengajak pada maksiat, jiwanya mengajak pada kesenangan itu. Tetapi kalau dijaga kebakhilan diri oleh Allah, maka seorang akan terbimbing sampai dalam masalah ini. Wa samahat nafsuhu bi badril amwali fi sabilillah, tentu demikian pula akan longgar dirinya dengan menyerahkan aset atau menyerahkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Wa ibtigha' mardatih, dalam rangka mencari ridhonya Allah. Wa bidzalika yahsulul falah wal fawz, dengan sebab itu dia akan mendapatkan keberuntungan dan kejayaan, keberhasilan. Bi khilafi man lam yuqa syuhha nafsi, berbeda halnya dengan orang yang tidak dijaga dari kebakhilan dirinya. Bali betuliya bi syuhi bil khair, dia diberi ujian dengan memiliki sifat pelit dari membagi kebaikan, pelit membagi harta, pelit membagi obat-obatan, pelit meminjami sepeda, pelit memberikan tenaga gotong royong, pelit memberikan usulan rapat, pelit dalam menyumbang ilmu atau yang lainnya. Alladzi huwa aslu syarri wa madatih, yang mana kalau orang sudah pelit dirinya, maka itu merupakan pokok induk dari segala macam kejelekan. Fahadani sinfanil fadilan sementara zakiyan humus sahabatul kiram. Adapun dua jenis yang mulia ini, yang suci, merekalah sahabat yang mulia. Walaimatul alam, tokoh-tokoh ternama. Alladzina hazu minas sawabiki wal fadail wal manakib, yang mereka telah meraih ya, memiliki segala macam fadilah, perangai-perangai baik, yang masa baku bihi man ba'dahum, yang mereka dengan itu mendahului orang-orang sepeninggal mereka. Wa adroku bihi man qablahum, dan dapat menyusul orang-orang sebelum mereka. Tidak ada sahabat nabi terbaik selain daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat-sahabat Nabi sebelumnya juga mulia, tapi yang paling mulia sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaru a'yanul mu'minin. Jadilah mereka itu tokoh-tokoh mukminin, wasadatul muslimin, tokoh-tokoh pimpinan muslimin seperti khulafa' rasyidin dan yang lain dan ansar, muhajirin dan ansar, wa qadatul muttaqin. Mereka adalah pimpinan orang-orang bertakwa. Wa hasbu man ba'dahum minal fadl an yasira khalfahum. Dan cukuplah mendapat kemuliaan orang sepeninggal mereka, siapa? Yang mau meniti jalan di belakang mereka, wa ya'tammu bihudahum, mau mencontoh, bermakmum dengan hidayah mereka itu, sifat mereka itu dia contoh. Wa li hadza dzakarallahu minal lahiqin man huwa mu'tammu bihim. Oleh karenanya Allah sebutkan orang yang datang belakangan sepeninggal mereka, yang bermakmum dengan mereka para sahabat, wa sa'iru khalfahum, dan berjalan di belakang para sahabat. Kemudian Allah sebut ayat yang setelahnya, insyaallah kita baca di pertemuan setelahnya, wal ladzina ja'u min ba'dihim, kaum yang datang setelah para sahabat. Setelah disebut golongan muhajirin dengan sifatnya, disebutkan golongan ansar dengan sifatnya. Di ayat yang setelahnya yang ke-10 disebut kaum muslimin yang datang setelah para sahabat. Insyaallah kita bahas di kesempatan berikutnya. Dan ini penting karena inilah zaman kita, sudah bukan zaman muhajirin, zaman ansar. Maka kita yang datang setelah mereka butuh untuk memperhatikan ayat-ayat ini. Wattaufiq min indillah wal ilmu indallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.